Bapak Alamsyah, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Silakan. Kalau menurut saya sih nggak usah dimusnahkan, sayang sekali Bu. Itu kan bisa dilelang dan uangnya jadi bisa dipakai buat fakir miskin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Bapak Gilbert, selamat siang Pak. Halo. Silakan. Ya, bijaksana tidak bijaksana lah. Kalau tidak dimusnahkan, nanti disalahgunakan. Iya kan? Kita tahu sendiri lah siapa mereka. Iya kan? Dan yang disesalkannya itu kenapa harus seharusnya kan bisa juga kan dilelang, tapi dilelang kita tahu kan kredibilitas mereka kan rendah ini. Dilelang tuh uangnya juga gak tahu kemana juga. Iya, dihancurkan, sayang juga. Kembali lagi ke mentalnya lagi ya, mental si orang bea cukai ini. Ya kan, kalau dilelang masuk ke kas negara kan enak. Ya kan, sama-sama menguntungkan. Ya kan, kas negara masuk dan juga di sini masyarakat nggak kekurangan minuman untuk New Year. Ya kan, jadi kembali lagi ke si manusianya lagi lah, manusia bea cukainya ini. Terima kasih. Bapak Andri, selamat siang Pak. Siang Bu. Silakan. Tindakan biaya cukai ini setengah bijaksana saya menilainya ya Bu. Seharusnya kan barang yang dimusnahkan itu ya barang yang ilegal, tidak ada izin Departemen Kesehatan. Bapak Andri, tolong dikecilkan suara monitor Anda Pak. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut Pak. Ya, yang ilegal sih sebaiknya ya jangan dimusnah, apalagi kan saat-saat menyambut tahun baru ini kayak seperti minuman begitu kan dibutuhkan ya dari di apa untuk setahun. Ya benar memang membuang-buang energi. Saya rasa yang perlu dimusnahkan itu yang produk berbahaya yang enggak ilegal gitu. Kalau ilegal ada terdaftar di Departemen Kesehatan ya, sebaiknya jangan dimusnahkan ya. Itu setengah bijaksana. Terima kasih Bu. Telepon terakhir Bapak Erik, selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak Erik, silakan Pak. Saya rasa negara ini perlu penelitian lagi. Kalau soal minuman gitu kan turis asing kita ada. Buat orang-orang Indonesia sendiri, kalau mau minum itu dikenakan pajak. Kalau buat mereka kan itu emang udah kebiasaan mereka. Bea cukai jangan terlalu berlebihan lah. Yang perlu dihilangkan tuh kayak narkoba. Orang-orang yang pembawa bandar-bandar itu yang perlu dibasmi. Kalau minuman itu kan asal diminumnya cukup, porsi cukup, saya rasa ada peraturan dari kesehatan. Itu juga bisa dijalankan dan saya rasa cukup ngerti lah untuk bea cukai sendiri. Terima kasih. Selamat sore Pak Rudi. Ya. Ya silakan. Silakan Pak Rudi. Ya. Sangat bijaksana sekali itu. Soalnya minuman keras itu membawa maut. Jadi sebaiknya minum bir aja kalau mau. Oke. Okay. Itu saja Bapak. Terima kasih Pak Tony. Selamat sore. Ya. Silahkan Pak. Ya, sebetulnya masalah alkohol kan memang batasannya. Jadi semacam shock terapi sih sah-sah saja ya. Untuk pihak hotel, sebetulnya mereka kan produksi atau yang barang-barang impor, jadi nggak usah khawatir. Kalau buat saya sih, pemerintah harus tegas. Terima kasih. Pak Johan, selamat sore. Halo, sore. Ya, silahkan Pak Johan. Menurut saya setuju dengan kedua Bapak tadi. Jadi, tegas saja, karena kalau memang nggak perlu pemusnahan, ya sebaiknya nggak usah ada macam penyelundupan, seperti itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Mira, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan. Menurut saya produk itu kan tidak ada salahnya. Yang salah oknum-oknum atau orang-orangnya atau produsennya. Importir itu ya harus dihukum minuman keras, bukan minumannya dihancurkan. Itu kan memboroskan energi, memboroskan uang, memboroskan raw material, itu betul sekali. Terima kasih. Ya, Pak Kartono. Ya, selamat sore. Silakan. Dalam banyak hal bea cukai suka memusnahkan barang sitaan. Seharusnya barang-barang sitaan itu kalau bisa dipakai dilelang, kayak minuman keras kan yang banyak minum kan ekspatriat ya, orang asing itu. Jadi biarlah mereka minum. Jadi uang hasil lelang itu tuh bisa dipergunakan tuh untuk banyak hal. Itu misalnya tuh. Demikian ya. Oke, terima kasih Pak Charlie. Iya, halo. Silahkan. Iya, kalau menurut saya bukan masalah bijaksana atau enggaknya, tapi lebih pelaksanaannya di lapangan ya, Ibu ya. Kalau banyak sekali hal-hal yang terjadi, memang ada beberapa minuman-minuman keras yang saya tahu memang sengaja itu tujuannya supaya dimusnahkan oleh biaya cukai, tapi ada beberapa juga yang memang mereka tidak musnahkan karena ya memang ada uang pelicinnya lah, istilahnya seperti itu. Jadi bukan masalah bijaksana atau enggak, tapi masalah pelaksanaannya di lapangan itu harus lebih tegas. Kalau memang semua mau dimusnahkan, ya semuanya dimusnahkan. Jangan ada sebagian disimpan, sebagian yang dimusnahkan hanya untuk image saja. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak Dede. Ya, selamat sore Mbak. Silakan. Iya, setuju sih Mbak, karena bagaimanapun namanya hasil kejahatan ya ilegal, sebaiknya dimusnahkan saja gitu Mbak. Pagi Ibu. Silakan Pak Chandra. Iya. Pertama begini Bu, ini yang dimusnahkan ini kan kalau alasannya adalah ilegal, ilegal artinya mungkin tidak bayar pajak atau diselundupkan, itu mestinya bea cukai bisa memanfaatkan barang ini setelah diteliti dan ini tidak berbahaya, dan memang sebenarnya kalau dimasukkan dengan legal itu layak dikonsumsi, itu mestinya bisa dijual dan uangnya bisa masuk ke negara mestinya. Kecuali kalau yang mau dimusnahkan itu ada barang-barang yang memang dimasukkan udah ilegal, kemudian memang tidak layak, tidak baik untuk dikonsumsi, apakah itu misalnya narkoba seperti itu. Mestinya sih harusnya dari dulu saya juga mengamati kalau bea cukai ini kadang-kadang suka memusnahkan barang-barang yang sebenarnya bisa bermanfaat gitu loh. Gitu, terima kasih. Ya Pak Chandra. Pak Ari, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Ari. Iya Mbak. Ya kalau menurut saya, kalau memang misalnya prosedur yang di memang yang disalahin sama si pematok, itu sih menurut saya sih wajar-wajar aja. Karena untuk ya pertama gini, di dalam negeri sendiri kan udah ada tuh produk untuk minuman-minuman itu, walaupun di sebenarnya di pasaran langka, tapi itu untuk kalau misalnya tetap dibiarkan ini jadi presiden yang buruk. Kalau memang dia ini sesuai dengan prosedurnya, nggak mungkin lah bea cukai memusnahkan 100 ribu botol itu kalau mereka tidak menyalahin prosedur. Sementara yang mungkin ini menyalahin prosedur, jadi menurut saya wajar-wajar aja kok Mbak. Cukup bijaksana lah apa yang tindakan yang dilakukan oleh bea cukai. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Pak Ari. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Budi. Ya, kalau saya setuju saja dengan keputusan bea cukai. Karena apapun kondisinya, peraturan harus tetap ditegakkan. Itu aja Mbak. Ya. Terima kasih Pak Budi. Pak Osman, selamat pagi. Iya, kalau sesuai peraturan ya sah-sah aja ya, tapi kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk memberi manfaat yang lebih besar buat negara? Kan kita tahu banyak turis dan yang ini, mereka way of life-nya memang udah biasa dengan alkohol. Nah sekarang udah ketahuan langka, itu kan bisa dimanfaatkan untuk memberi manfaat yang lebih besar ya. Jadi jangan cuma M6 gitu aja, jadi ikutin aturan. Banyak hal-hal seperti begitu. Jadi kita jangan a priori terhadap sesuatu ini, harus aware lah keadaan realitas jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Osman. Pak Nyoman, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Ya, kalau saya rasa saya setuju sekali yang keputusan daripada bea cukai. Karena kalau kita pikir apakah untuk melewati tahun baru itu harus dengan minuman keras, itu mungkin identitas kita lah untuk ke depan. Apakah perlu minuman keras itu identik dengan orang asing? Kalau memang di sini kita bisa siapkan tanpa harus alkohol, kenapa tidak? Itu aja bukannya saya. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Pak Asep, selamat pagi. Ya, pagi Ibu. Berkaitan dengan masalah itu, saya sangat setuju ya Ibu ya, karena ini bagian dari penegakan hukum dari hal-hal yang terkecil. Jadi apabila pemusnahan minuman beralkohol itu sudah dikaji dan sesuai keputusan bahwa ini merupakan barang ilegal, ya kalau sesuai dengan aturan harus dimusnahkan, ya dimusnahkan gitulah, sehingga tidak apa namanya, tidak ada kemunduran ya dalam penegakan hukum. Jadi saya kira sebagai aparatur negara atau instansi negara, bea cukai ya harus memberikan contoh yang terbaik. Ya kalau sesuai dengan aturan harus dimusnahkan, ya musnahkan saja gitu Ibu. Jadi jangan apa namanya ada opini-opini lain gitu lah. Ya. Barangkali itu saja Ibu ya. Terima kasih Pak Asep. Pak Hari, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Pak. Selama ini yang kita dengar yang dimusnahkan kan seperti alkohol, VCD, apa-apa gitu ya. Tapi kita nggak pernah dengar ada dimusnahkan barang elektronik, tekstil, atau barang selundupan yang lain, buah dan lain sebagainya. Apakah ini cuma ini aja, pertunjukan aja, atau memang prosedur yang sebenarnya, atau barang elektronik itu bisa dijual diam-diam, hal sebagainya gitu ya. Jadi ini mesti dipertanyakan juga ini, kok nggak semua barang yang selundupan, kok hanya alkohol aja yang ribut-ribut mulu. Terima kasih.